Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul. Pada pertemuan yang terakhir kita masuk pada risalah yang ketiga, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu petunjuk untuk mentaatinya, bahwasannya al-hanifiyah millah Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah an ta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan peribadahan atau mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah adalah beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan peribadahan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kita lanjutkan, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah, dengan apa? Dengan hanifiyah. Dengan hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dengan itulah Allah memerintahkan segenap manusia, seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk hal tersebut, yaitu untuk hanifiyah. Karena na'am, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Asyarah penjelasan. Qauluhu, ucapan penulis, itu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa bidzalika amarallahu, dan dengan itulah Allah memerintahkan, memerintahkan seluruh manusia. Al-isyarah tarji'u ila qawlihi an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Isyarat zalika, dan dengan itulah, isyarat itulah, ini kembali kepada kalimat atau ucapan Syekh an ta'budallah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Nah, dan ini makna al-hanifiyah. Berarti wa bidzalika ini kembali kepada al-hanifiyah. Ai bi ibadatillahi mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Amarallahu jami'al khalq. Dengan inilah Allah memerintahkan seluruh makhluk, seluruh manusia. Amarallahu jami'an nas arabahum wa ajamahum. Allah memerintahkan seluruh manusia, baik yang dari kalangan Arab, wa ajamahum, atau yang dari kalangan ajam selain Arab, abyadahum wa aswadahum, baik yang berkulit putih atau yang berkulit hitam, ya, kullun nas, semua manusia, laki ataupun perempuan, min ahdi Adam ila akhiri bashar fid dunya, seluruh manusia dari sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir manusia di dunia ini, kulluhum semuanya, amarahumullah bi'ibadatih, Allah memerintahkan mereka semuanya untuk beribadah kepadanya, itu kepada Allah azza wajalla. Ma'al ikhlasi fil ibadah, dengan disertai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian atau sembahlah Rabb kalian, yaitu sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah memerintahkan ibadah kepada kita dan orang-orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia yang hidup di dunia, semuanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan dialah Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang dengan hujan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan buah-buahan, ya, karena sebab hujan tersebut, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, annahu la nidda lahu, bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah, wala syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah, wala nadhira lahu, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, wala kuf'a lahu, tidak ada yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala, yang serupa, yang semisal. Fahadha nahyun 'ani syirk, maka ini kalimat tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha nahyun 'ani syirkil akbar wa 'ani syirkil asghar, ini larangan dari berbuat syirik kecil dan syirik besar dan syirik kecil. Ini larangan dari berbuat syirik besar dan syirik kecil. Amarallahu bidzalika jami'an nas, Allah perintahkan manusia atau seluruh manusia dengan hal ini, yaitu beribadah kepada Allah saja, dan larangan dari berbuat syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Allah memerintahkan manusia dengan ini, min awwalihim ila akhirihim, dari awal manusia sampai akhir manusia. Qauluhu, ucapan Syekh, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka laha, karena hal tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini tujuan diciptakan jin dan manusia. Ai li ibadatihi wahdah la syarika lahu subhanah. Makna ucapan Syekh, dan Allah menciptakan manusia untuk hal tersebut atau untuk hal itu, itu di sini adalah li'ibadatihi, yaitu untuk mengibadahi Allah wahdahu la syarikalah, untuk beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Khuliku min ajliha, mereka diciptakan karena tujuan ini, itu beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Dzalika kama fi qoulihi ta'ala, dan yang demikian itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa umiru bidzalik fi qoulihi ta'ala, dan mereka diperintahkan dengan hal tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ambudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Hadza ma'na qauli syekh khalaqahum laha wa amarahum biha. Ini makna dari ucapan syekh bahwasannya Allah menciptakan mereka untuk hal tersebut dan Allah memerintahkan mereka dengan hal tersebut. Jama'al amrayn fi qawlihi wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Beliau menggabungkan dua perkara ini dalam ucapannya, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, dan dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Fa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, Allah wal khaliq, Allah adalah khaliq yang menciptakan. Huwallazi khalaqal asya'a kullaha, dialah yang menciptakan seluruh atau segala sesuatu, semuanya Allah yang menciptakannya. Wa min dzalika annahu khalaqal jin wal ins, dan dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Wa a'tahum al-uqula, dan Allah memberikan akal kepada jin dan manusia, Allah berikan akal mereka. Wa kallafahum bi'ibadatihi wahdah la syarikalah, dan Allah membebankan kepada mereka jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya saja yang tidak ada sekutu baginya. Khassahum bil amri bi'ibadatihi, Allah mengkhususkan mereka jin dan manusia, Allah mengkhususkan mereka dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Li'anna Allah a'tahum uqulan, karena Allah memberikan akal kepada mereka jin dan manusia. Wa atahum ma yumayyizuna bihi bainad dari wan nafi', dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka jin dan manusia, may yumayyizuna bihi bainad dari wan nafi', Allah memberikan mereka sesuatu yang dengannya mereka bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Itu mereka punya akal sehingga mereka tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Wal haqqi wal batil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sesuatu yang dengannya mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa khalaqal asya'a kullaha limasalihihim wa manafi'ihim, dan Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan manusia dan untuk manfaat mereka, untuk manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan untuk kalian seluruh yang ada di langit dan yang di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah tundukkan, untuk manusia, jami'an min, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kemaslahatan manusia. Kullun musakharun li bani Adam min ajli an yasta'inu bihi ala ma khuliqu min ajlihi. Semuanya ditundukkan oleh Allah untuk anak Adam. Min ajl, agar supaya, an yasta'inu bih, agar supaya naam mereka terbantu, atau semua tersebut, apa yang ada di langit dan di bumi tersebut, naam bisa membantu anak Adam, ala ma khuliqu min ajli, untuk menunaikan apa untuk menunaikan tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditundukkan oleh Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, untuk dimanfaatkan oleh anak Adam agar mereka bisa melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanan, minuman, hewan-hewan Allah tundukkan kepada anak Adam. Nah, dengan makanan tersebut mereka bisa makan, kemudian bisa menghasilkan tenaga, yang dengan tenaga tersebut mereka bisa beribadah, ya. Nah, dan seterusnya. Wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. Semua Allah tundukkan untuk anak Adam agar semuanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, bisa membantu anak Adam untuk mewujudkan tujuan mereka diciptakan. Aba wa huwa ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wal jinnu, kemudian paragraf berikutnya Syekh menjelaskan tentang jin. Wal jinnu alamun min alimil ghaib. Jin itu alam dari alam ghaib. Makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Hidup di alam ghaib. Tidak terlihat oleh manusia. La narahum, kita tidak bisa melihat mereka. Wa hum mukallafuna bil ibadati, dan mereka jin ini juga dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jin pun mereka dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang rasul tersebut adalah dari kalangan manusia. Wajib bagi seluruh jin untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manhiyun ani syirki wa anil ma'siyati misla bani Adam, dan mereka jin pun dilarang dari kesyirikan dan dilarang dari kemaksiatan seperti anak Adam. Anak Adam dilarang dari berbuat syirik dan dari berbuat maksiat, demikian pula jin, mereka dilarang dari kemaksiatan dan kesyirikan. Lakin yahtalifuna an bani Adam fil khilqa, akan tetapi mereka berbeda dari anak Adam dalam hal apa? Khilqah, penciptaan dalam hal bentuk. Nah, dalam hal penciptaan pun sudah lain. Baik, kita diciptakan dari tanah, mereka diciptakan dari api. Nah, yakhtalifun an bani Adam fil khilqah. Amma min nahiyatil awamir wan nawahi fahum mislu bani Adam. Adapun dalam sisi perintah dan larangan, maka mereka itu seperti anak Adam, sama. Ma'muruna wa manhiyun, mereka diperintah dan mereka juga dilarang. diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan dilarang juga untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wal jinnu alamun min alamil ghaib, dan jin termasuk alam dari alam ghaib, makhluk dari makhluk Allah yang di alam ghaib, yang tidak terlihat oleh manusia. La narahum, kita tidak melihat mereka, lakinnahum mawjudun, tetapi mereka ada. Dan kita beriman, ya, bahwasanya ada jin, ada makhluk Allah, na'am, dari sejenis jin, yang mereka pun diperintah dan dilarang seperti manusia. Wajib mengikuti agama ini, ya. Nah, baik, wajib menjadi seorang yang muslim. Baik, wajib menjadi salafi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diperintahkan. Mereka ada. Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya mereka itu ada? Hah? Hah? Ada surah jin? Yang gampang aja lah. Hah? Ahsanta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Berapa kali kita baca ayat ini? Ya, tapi enggak nyantol. Baik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil yang jelas adanya jin. Yang mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jin pun ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Nah, ada yang salafi, ada yang ahlul bid'ah, ya. Macam-macam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Nah, dan seterusnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Seperti halnya manusia, ya. Ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah, ada yang Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik, ya. Dan seterusnya, ada yang ahli ta'ah, ada yang ahli maksiat. Nah, baik. La narahum lakinnahum mawjudun. Kita tidak melihat mereka, tetapi mereka itu ada, dan kita wajib mengimaninya tentang keberadaan mereka. Wal insu hum banu Adam. Sedangkan manusia adalah anak Adam. Kama khalaqtul jinna wal insa. Insa di sini adalah hum banu Adam, mereka adalah anak-anak Adam alaihi salatu wassalam. Summu bil insi li'anna ba'dhum ya'nasu bi ba'd. Mereka dinamakan ins, anak Adam ini dinamakan al-insu, ya, atau al-insan, ya. Dinamakan al-ins karena mereka itu sebagian mereka senang kepada sebagian yang lainnya. Itu sebagian mereka condong atau senang kepada manusia yang lainnya. Nah, apa istilahnya? Hah? Nyambung, ya. Nah, orang ketemu orang nyambung. Baik. Beda dengan orang ketemu sapi, nyambung enggak? Enggak ngobrol, kan? Beda dengan orang ketemu orang, nyambung ngobrol, kayak halok dari mana, ya, nyambung. Sebagian mereka senang atau nyambung dengan sebagian yang lainnya, sesama manusia. Yajtami'u, dan mereka berkumpul, ya, bermasyarakat, ya. Nah, lingkungan ini lingkungan itu, ya, kampung ini kampung itu, nah, daerah ini daerah itu, berkumpul. Wa yata'alafun, dan mereka bersatu. Nah, sehingga dinamakan al-ins. Wal jinnu, sedangkan jin, summu jinnan, mereka dinamakan jin. Jin itu dinamakan jin minal ijtinan, dari kata al-ijtinan, wahuwa al-ikhtifa, yaitu maknanya tersembunyi atau tidak nampak, sehingga dinamakan jin. Baik, jadi makna jin, ya, mereka dinamakan jin dari kata al-ijtinan, yaitu tidak nampak. Sehingga mereka dinamakan jin karena mereka tidak nampak oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia. Wa minhul janin fil batn. Di antaranya bentuk kalimat al janin, bentuk kalimat atau kata janin. Apa itu janin? Janin yang ada di perut. Ya. Terlihat enggak? Enggak terlihat. Nah, sehingga dinamakan janin. Nah. Baik. Janin yang ada di bayi, bayi yang masih ada di rahimnya namanya janin. Kenapa dinamakan janin? Dari kalimat jin. Ya. Di kalimat jin yaitu ikhtifa, tidak nampak, enggak terlihat. Li'annahu mukhtafin, karena tersembunyi, enggak terlihat, enggak nampak. Sehingga dinamakan bayi yang masih dalam rahim dinamakan janin. Wajannahul lail idza satarahu. Kemudian kalimat wajannahul lail, ya, idza satarahu, dinamakan wajannahul lail yaitu apabila malam telah menutupinya. Ya, wajannahul lail yaitu malam telah gelap. Ya, malam telah menutupi siang. Idza satarahu, apabila menutupinya. Berarti janna satara, menutupi. Wal mijannu ma yuttakhad minas sihami wa ghairiha. Kemudian ada kata al mijan. Al mijan itu maknanya perisai. Perisai, perisai perang itu, paham ya? Untuk menghindari apa? Ma yuttakhad minas sihami wa ghairiha. Benda yang dipakai untuk melindungi badan dari siham, dari anak panah, dan dari senjata yang lain. Ini namanya mijan. Kenapa dinamakan mijan? Fahwa yasturu hamilah, karena mijan ini, perisai ini menutupi pembawanya. Nah, perisai ini menutupi yang membawa perisai. Sehingga dinamakan mijan, alat untuk menutupi. Dari kata jin juga atau jannah, perisai. Al-mijan maknanya perisai. Perisai untuk melindungi badan dari anak panah dan senjata yang lainnya. Dinamakan mijan, perisai itu dinamakan mijan karena menutupi pembawanya, melindungi pembawanya. Fal istinanu wal jinanu huwa syai'ul khafiyul mustatir. Sedangkan istinan dan jinan itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau tertutupi. Fal jinnu mustatiruna anna la narahum. Fal jin, maka jin itu mustatiruna anna, tersembunyi dari kita. Kita enggak melihat mereka. Mereka tersembunyi dari kita, la narahum, kita tidak melihat mereka. Wahum alamun mawjudun, mereka adalah makhluk yang ada, benar adanya, dan kita meyakininya, beriman dengan adanya jin. Man angkarahum fahuwa kafir, dan barang siapa yang mengingkari keberadaan jin, maka dia telah kafir. Hukum mengingkari jin adalah kafir. Nah, kalau ada orang mengatakan enggak ada jin, mana jin, kita enggak lihat, mana buktinya, mana? Kalau dia mengingkari keberadaan jin, ya, maka dia telah kafir. Baik, maka dia kafir. Hukum mengingkari keberadaan jin adalah kafir. Secara umum kafir. Adapun untuk ta'yin, ta'yin perlu apa? Ada surut-surut takfir, syarat-syarat pengkafiran. Nah, ya, disebutkan oleh para ulama syarat-syarat pengkafiran. Tegakkan hujah dulu. Kalau dia masih hujah sudah sampai, masih ngeyel, masih menentang, nah, dan sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dikafirkan. Namun secara hukum, orang yang mengingkari keberadaan jin itu adalah kafir. Li'annahu, kenapa orang yang mengingkari keberadaan jin itu kafir? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Wali ijma'il muslimin, dan juga karena ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat yang mengingkari keberadaan jin kafir. karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah mendustakan firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan adanya jin. Maka orang yang mengingkari keberadaan jin, maka dia telah mengingkari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya kafir. Faqad bayyana Allahu 'azza wa jalla annahu lam yakhluq al-jin wal insa li syai'in illa li'ibadati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia na'am li syai'in untuk sesuatu, tidak, illa kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lam yakhluqhum li ajli an yanfa'uhu aw yadurruh. Dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia agar supaya jin dan manusia ini bisa memberikan manfaat kepada Allah atau memberikan mudarat kepada Allah. Aw ya'tazza bihim min dhillah. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia na'am dalam rangka supaya Allah menjadi mulia, yang mulia. Nah, mindillah yang taib menjadi mulia dari kehinaan. Jadi awalnya hina dengan adanya penciptaan tersebut jadi mulia. Awyatakasar bihi min killah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk na'am memperbanyak, perbanyak pengikut atau yang semisalnya. Ya takatsar. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak menciptakan jin dan manusia agar supaya mereka memberi manfaat, memberi maslahat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kenapa? Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah enggak butuh kepada alam ini. Nih, Allah enggak butuh kepada makhluknya. Sebaliknya makhluklah yang butuh kepada Allah. Wa ma khalaqahum li hajatin ilaihim, dan Allah tidak menciptakan mereka karena Allah butuh kepada mereka, tidak. Ma khalaqahum li ajli an yarzuquhu aw yaktasibu lahul amwal. Tidaklah Allah menciptakan mereka agar mereka memberi rizki kepada Allah atau agar memberi harta kepada Allah, tidak. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayud'imun. Tidaklah aku, nah, aku tidak menginginkan mereka, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Ma uridu minhum mir rizqin. Tidaklah aku menginginkan rizki dari mereka, dari jin dan manusia, tidak. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan jin dan manusia memberi makan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang Maha Razzaq. Dialah yang Maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Nah, Allah enggak butuh kepada hambanya. Jadi Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia karena Allah butuh kepada mereka, tidak. Fallahu laisa bihajatin ilal khalq. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wa inna ma khalaqal jinna wal insa li syai'in wahid. Faqat. Hanya saja Allah menciptakan jin dan manusia untuk satu perkara saja. Wa huwa an ya'buduhu, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja. Wa huwa laisa bihajatin ila ibadatihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, tidak butuh dengan ibadahnya makhluk. Nah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah saja, bukan berarti Allah butuh na'am dengan ibadahnya makhluk ini, tidak. Wa huwa laisa bihajatin ila ibadatihim. Allah tidak butuh kepada ibadahnya mereka. Wa innama humul muhtajuna ilaiha. Hanya saja mereka yang butuh kepada Allah. Li'annahum idza 'abadullaha akramahum wa adkhalahumul jannah. Karena apabila mereka jin dan manusia beribadah kepada Allah, maka Allah muliakan mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Famaslahatul ibadati raji'atun ilaihi, maka maslahat ibadah itu kembali kepada manusia itu sendiri. Maslahat ibadah itu kembali kepada jin dan manusia itu sendiri. Wa madarratul ma'siyati 'aidatun ilaihim, dan bahaya kemaksiatan itu juga kembali kepada jin dan manusia itu sendiri. Nah. Amallahu jalla wa ala, adapun Allah Subhanahu wa taala, la tadurruhu ta'atul muti' wala ma'siyatul 'asi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak termudharati, ya. Nah, dengan ketaatan orang yang taat atau dengan kemaksiatan orang yang bermaksiat, ya, enggak berpengaruh. Qala Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid." Apabila kalian semua, ya, nah, dan yang ada di bumi ini kafir, kafir kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Enggak pengaruh walaupun semuanya kafir, ya, dan naam, atau semuanya taat. Kalau semuanya taat tidak menambah kemuliaan Allah, ya, sedikit pun. Dan kalau semuanya kafir tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Naam. Sehingga tidak terpengaruh, ya, dengan ketaatan makhluknya atau kemaksiatan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Kaya. Allahu la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruhi, ya, dengan kemaksiatan orang yang bermaksiat. Tidak termudharati dengan kemaksiatan orang yang bermaksiat. Walaupun semua orang bermaksiat, tidak mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala tanfa'uhu ta'atul muti', dan ketaatan orang-orang yang taat ini tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma hadza raji'un ilal khalqi anfusihim, hanya saja ketaatan dan kemaksiatan itu kembali kepada makhluk itu sendiri, ya. Akibat ketaatan dan kemaksiatan itu kembali kepada makhluk itu sendiri, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. In ata'uhu intafa'u, kalau mereka taat maka mereka mendapatkan manfaat, Allah muliakan mereka, kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Wa in asawhu tadarraru bi ma'siyatih, dan apabila mereka bermaksiat maka mereka termudharati dengan kemaksiatannya. Allah hinakan mereka dan Allah mereka, Allah masukkan mereka ke dalam an-nar. Nah. Taib. Selesai dari penjelasan Syekh. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Nah. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, kita skor dengan azan, ya. Fal muadzin tawaddal yadzin. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya, masih tersisa dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kama qala taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalil bahwasannya seluruh manusia Allah perintahkan untuk naam mewujudkan peribadahan kepada Allah saja dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Taib liya'buduni, ya, nunnya dikasrohkan. Wa makna ya'buduni ay yuwahhidun. Makna ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan aku atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah atau tauhid uluhiyah. Asyara penjelasan. Qauluhu wa ma'na ya'buduni ucapannya, wa ma'na ya'buduni ucapan syekh, dan ma'na ya'budun yuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, ay yufriduni, yaitu agar mereka mengesakan aku, menunggalkan aku, bil ibadah, dalam hal ibadah. Ini makna ya'budun, itu menunggalkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Fal ibadatu huwa tauhidu bimakna wahid. Ibadah dan tauhid itu satu makna. Ibadah dan tauhid itu satu makna. At-tauhidu yufassaru bil ibadah. Tauhid ditafsirkan dengan ibadah. Wal ibadatu tufassar bitauhid. Demikian pula ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Tauhid itu ibadah, ibadah itu tauhid. Wa ma'nahuma wahid, makna keduanya sama antara ibadah dengan tauhid. Fa fi hadza raddun 'ala man fassara tauhida bi annahu al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit al mudabbir. Dan dalam hal ini terdapat bantahan. Bantahan terhadap orang yang menafsirkan tauhid itu bahwasannya, terhadap orang yang mentafsirkan tauhid bahwa tauhid tafsirnya adalah al-iqrar, ya, menetapkan bahwasannya Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengurus alam semesta. Nah, ini bantahan kepada orang yang menafsirkan tauhid dengan makna ini, dengan makna tauhid rububiyah, dengan makna tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki dan seterusnya. Fa hadza laysa huwa tauhid alladhi khalaqal khalqa min ajlihi. Maka ini, ya, bukan tauhid yang Allah ciptakan manusia, na'am, untuk hal tersebut, ya, atau karenanya. Kalau tauhid rububiyah, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha na'am memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, ini bukan tauhid yang dimaksud dalam penciptaan makhluk. Bukan tauhid yang dimaksud dalam tujuan penciptaan makhluk. Karena tauhid yang dimaksud dalam penciptaan makhluk adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, yaitu mengibadahkan, beribadah hanya kepada Allah saja, mengesakan atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, menyendirikan Allah dalam hal ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa innama khalaqal khalqa min ajli tauhidil ibadah, hanya saja Allah menciptakan makhluknya untuk tujuan tauhid ibadah. Wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah, nah, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari, nah, kecuali karena sombong, karena kesombongan saja. Nah, namun hatinya, nah, dia meyakini kesombongan. Nah, orang-orang jahiliyah, mereka bukan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan beribadah kepada Allah. Tetapi kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan apa? Allah. Baik. Tetapi mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan belum Islam walaupun mengakui adanya Allah. Walaupun mereka mengatakan Allah pencipta, Allah menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta. Nah, tetapi itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Sehingga ini bantahan bagi orang yang menafsirkan tauhid itu adalah hanya sekedar tauhid rububiyah. Sehingga dakwahnya itu rububiyah terus. Ya. Nah, ya, seperti jamaah tabligh. Ya. Dakwahnya tauhid rububiyah. Allah yang maha pencipta, Allah yang maha mengatur dan seterusnya. Nah, dan mereka enggak mengingkari yang menyembah kuburan, yang nah berdoa kepada mayit. Ya. Tidak mereka ingkari, ya. Bahkan di markasnya mereka, ya, masjid markasnya mereka terdapat kuburan. Nah, baik, yang diagung-agungkan. Amma man aqara bi tauhidir rububiyyati faqat, kata Syekh, adapun orang yang hanya mengakui tauhid rububiyah saja, fa innahu laisa muwahhidan, maka dia bukan orang yang bertauhid. Wa laisa min ahlil jannah, dan bukan dari golongan ahlil jannah kalau sekedar mengakui tauhid rububiyah. Hanya sekedar mengakui na'am Allah lah yang mencipta, Allah lah yang menghidupkan, mematikan, Allah lah yang mengatur alam semesta. Tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Nah, maka orang seperti ini laisa muwahhidan, bukan orang yang bertauhid dan bukan dari ahlul jannah. Bal huwa min ahli nar, bahkan dia termasuk ahlun nar, kata Syekh. Li'annahu lam yati bitauhidil ladzi khuliqa min ajlihi wal ibadah. Karena dia tidak mendatangkan tauhid yang na'am sebenarnya, yaitu tauhid uluhiyah yang dia diciptakan na'am karena tauhid uluhiyah tersebut. Dalam rangka mewujudkan tauhid uluhiyah tersebut, wahwal ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, liya'budun ay yuwahhidun, yaitu mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam hal ibadah. Nah, selesai dari ucapan Syekh, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma na ya'budun ay yuwahhidun. Nah.